Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Shahadatan arju biha an-najata yawmiddin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, ayat-ayat yang kita dengarkan tadi di salat subuh, ayat-ayat yang berada di akhir dari atau di akhir-akhir dari surah Ali Imran, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab, hingga beberapa ayat setelahnya adalah ayat-ayat yang sering kita dengarkan dan sering dibaca di dalam salat, pada salat-salat berjamaah. Patut untuk kita renungi dan kita perhatikan kandungan dan maknanya yang agung. Karena seorang muslim adalah siapa yang mengambil manfaat dari Al-Quran, selalu merenungi dan mencermati kandungan dari Al-Quran. Karena Al-Quranul Karim adalah rahmat bagi seorang hamba. Allah firman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan dari Al-Qur'an apa-apa yang merupakan obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun wa bushra lil mu'minin lil muslimin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah min rabbikum, nasihat dari Rabb kalian, obat untuk apa yang berada dalam dada, petunjuk dan rahmat serta kabar gembira bagi orang-orang yang berislam. Ini semuanya pun sifatan tentang Al-Quran. Karena itulah kewajiban kita adalah memberikan hak dari Al-Quran ini, apa yang seharusnya kita tunaikan dengan mempelajarinya, mencermatinya dan merenunginya, serta mengamalkannya di dalam kehidupan. Iya, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus, yang paling baik. Maka ayat-ayat yang kita dengarkan, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pada persilih gantian siang dan malam, la ayatil li ulil albab, benar-benar terdapat ayat-ayat, tanda-tanda yang sangat jelas bagi ulil albab, bagi orang-orang yang mempunyai hati. Kemudian Allah terangkan siapa ulil albab ini, bagaimana sifat mereka. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, serta mereka selalu berfikir pada penciptaan langit dan bumi, selalu tadabbur pada penciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hada batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan seluruh hal ini sia-sia. Maka peliharalah kami, jagalah kami dari adab neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh engkau telah menghinakannya. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sungguhnya kami mendengar seorang penyeru yang menyeru kepada keimanan. Seruannya, berimanlah kalian kepada Rabb kalian. Maka kami pun beriman. Faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan gugurkanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyama innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, dan berikanlah kepada kami apa yang engkau janjikan melalui rasul-rasulmu. Dan janganlah engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak pernah menyelisihi janji. Iya. Terjemahan dari ayat-ayat yang kita dengarkan tadi di sholat subuh. Dan sekali lagi, dia adalah ayat-ayat yang agung. Terdapat di dalamnya dasar-dasar dan pedoman kehidupan bagi seorang hamba yang ingin keselamatan pada hari kiamat, ingin dihindarkan dari api neraka, ingin dimuliakan dan tidak dihinakan pada hari kiamat. Disebutkan sifat ulul albab, inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada persiligantian siang dan malam terdapat ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda yang sangat jelas. Kata ayat di dalam bahasa Arab itu adalah bukti kejelasan yang sangat tampak. Iya. Dan disebutkan dengan kata ayah karena dia adalah sebuah kejelasan yang tidak bisa ditolak. Inilah penciptaan langit dan bumi, persiligantian siang dan malam. Kita melihat pada langit dan bumi tanda kebesaran Allah. Sebab penciptaan langit dan bumi, penciptaan yang sangat dahsyat, lebih besar daripada penciptaan manusia. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktsarun nas la ya'lamun. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia, tapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Langit Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sedemikian rupa dalam keadaan sempurna, tidak ada celah dan lubang padanya, dihiasi dengan bintang-bintang, langit yang kokoh padahal tidak ada tiang yang menyangganya. Langit yang kita lihat keadaannya di waktu siang berbeda dengan keadaannya di waktu malam. Langit yang menjadi penunduk manusia di bawah koron bumi ini, dan pada hari kiamat mereka akan melihat, pada hari kebangkitan akan melihat perubahan pada langit. Kemudian langit ini kelak di kemudian hari akan diganti sebagaimana bumi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan langit dan bumi yang lainnya. Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Hari, yaitu pada hari kiamat, bumi diganti selain daripada bumi yang ada. Demikian pula langit akan diganti selain daripada langit yang ada. Dan mereka semua akan bangkit dan akan tampak menghadap kepada Allah yang maha satu lagi maha perkasa. Iya. Maka pada penciptaan langit dan bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Demikian pula persilih gantian siang dan malam. Hal yang menakjubkan. Pada siang itu terdapat manfaat bagi manusia. Mereka mencari rezekinya, mencari kehidupannya. Dan pada malam hari terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Di mana malam hari adalah tempat mereka beristirahat. Terdapat padanya ketenangan, kesejukan. Siang datang diiringi dengan perginya malam. Ketika malam datang, siang pergi dengan cepatnya. Terus bersambung. Ya. Tidak ada pemisah antara keduanya. Dan ini semuanya dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Penyebutan tentang tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan bumi, persilih gantian siang dan malam ini banyak diuraikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi cukup kita memperhatikan di sini Allah firman la ayatin li ulil albab. Terdapat padanya ayat-ayat tanda-tanda yang sangat jelas bagi orang yang mempunyai hati. Iya. Karena itulah bagi seorang hamba adalah ia memiliki hati, berpikir terhadap apa yang dia saksikan. Berpikir terhadap apa yang dia saksikan. Kemudian Allah jelaskan bagaimana seorang ulul albab ini. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah. Dikir kepadanya. Dan kata dikir, itu artinya dia selalu mengingat kepada Rabbnya. Mengingat kepada Allah. Dikir itu tidak terbatas pada bacaan-bacaan wirid yang dibaca. Tidak pula terbatas pada sebagian bacaan di belakang sholat. Tapi dikir adalah mengingat Allah. Masuk di dalamnya seorang yang membaca Al-Quran, dan itu adalah dikir. Masuk pula di dalamnya seorang yang menunaikan sholat, dan itu adalah bagian dari dikir. Masuk pula di dalamnya menuntut ilmu agama, dan orang-orang yang hadir di majelis itu disebut hadir di majelis-majelis dikir. Ya. Dan cakupan dikir ini sangat luas. Karena itu dari sifat seorang mukmin, Allah firman ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa athila. Wahai orang-orang yang beriman, berdikirlah kalian kepada Allah dengan dikir yang banyak. Dan bertasbihlah kepadanya pagi dan petang. Dan dikir ini adalah hal yang sangat agung. Allah firman, waladzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan sungguh dikir kepada Allah itu paling besar. Disebutkan yang paling besar, yang paling baik. Bangun di atas salah satu penafsiran. Dari mana ayat? Dan ada penafsiran yang lainnya. Wallahu, dan Allah lebih mengetahui apa yang kalian lakukan. Iya. Diingatkan di sini disebutkan dikir lebih besar, kemudian disebutkan Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini peringatan bahwa setiap saat yang dilalui oleh manusia tanpa dia berdikir kepada Allah itu adalah saat-saat yang akan dipertanyakan. Saat-saat yang Allah mengetahuinya dan akan mempertanyakannya kelak di kemudian hari. Ya, karena itu dari sifat ulul albab ini disebutkan alladzina yadhkurunallah. mereka orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Di konteks bahasa Arabnya datang dalam bentuk fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung. Dan ini biasanya dibahasakan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan sebuah pekerjaan yang terus berlangsung, terus berjalan. Jadi mereka berzikir, terus-menerus berzikir kepada Allah, menjaga kondisi dan keadaan, selalu berzikir. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka selalu berzikir kepada Allah. Qiyaman, dalam keadaan berdiri. Iya. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim, maupun dalam keadaan berbaring. Sebab zikir itu adalah hal yang mudah yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah mudahkan, apalagi zikir yang bermakna bacaan-bacaan yang dibaca dengan lisan. Ya. Ini itu dari kebaikan disebutkan oleh Nabi, la yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah. Hendaknya lisan kamu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu adalah hal yang ringan, dimudahkan. Iya. Ringan dan dimudahkan. Allah berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikr, fa hal min mudzakkir?" Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an bagi siapa yang ingin berzikir. Tapi siapakah di antara mereka yang ingin berzikir? Iya. Kemudahan Allah berikan, nikmat Allah tuangkan. Tapi banyak manusia yang berpaling darinya. Kemudahan ada, tetapi banyak yang tidak mengambil kemudahan tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan-tuntunan yang ringan, tapi pahalanya sangat besar. Dan ini dari keistimewaan umat Islam. Mereka sedikit beramal, tapi pahalanya lebih banyak daripada umat-umat yang lainnya. Di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalimatani khafifatani fil lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-Rahman. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi al-azim." Ada dua kalimat sangat ringan diucapkan oleh lisan, tapi dua kalimat ini sangat berat timbangannya pada hari kiamat. Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa dua kalimat itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Ya. Kalimat subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. Subhanallah, dua kalimat ringan diucapkan. Bisa dilakukan di keadaan apapun. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, berbaring, dalam keadaan beraktivitas, dalam keadaan beristirahat, dalam keadaan dia sibuk, dalam keadaan dia renggang, ada waktu luang maupun dia sedang sempit waktunya, semuanya dia bisa berzikir. Dan Allah mudahkan baginya. Bersamaan dengan itu diberikan pahala yang luar biasa, memberatkan timbangan. Diberikan pahala yang memberatkan timbangan. Dan dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdi, itu kalimat yang pertama. Subhanallah wa bihamdi, segala puji atau maha suci Allah dengan segala pujian untuknya. Kalimat yang kedua, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Ya, ini dua kalimat kalau diucapkan oleh seorang hamba, maka sungguh sangat banyak keutamaan yang dia dapatkan. Dan juga di dalam hadis Abu Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas samawati wal ard." Kalimat alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan. Satu kalimat alhamdulillah pahalanya memenuhi timbangan. Kalimat subhanallah walhamdulillah, pahala dua kalimat ini atau salah satu dari dua kalimat ini memenuhi antara langit dan bumi. Ya. Maka kalau kita berpikir, sebenarnya terlalu banyak waktu-waktu yang telah kita lalaikan, yang telah berjalan bersama kita dan kita tidak menuai pahala dan kebaikan dari sisi Allah di dalamnya. Iya. Maka ini adalah ayat-ayat yang sangat agung, mengingatkan bagaimana sifat orang yang berpikir itu. Orang yang mempunyai hati, alladzina yadhkurunallaha, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka selalu tafakkur pada penciptaan langit dan bumi, tadabbur pada penciptaan langit dan bumi. Ya. Tadabbur memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan penciptaan Allah. Dan bagi seorang hamba, seorang mukmin yang memiliki hati, hasilnya pasti yang disebutkan di dalam ayat. Ia akan berkata, Rabbana ma khalaqata hadha batila, subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan seluruh hal ini sia-sia. Ya, sebab langit dan bumi dicipta, itu bukan sia-sia. Manusia dicipta, bukan sia-sia. Semuanya ada tujuannya. Ya, penciptaan ini ada arti dan maknanya. Ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan. Ada pertanggungjawaban yang harus kita pertanggungjawabkan. Maka penciptaan langit dan bumi ini selalu memberikan makna kepada seorang hamba. Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan seluruh hal ini batilan, dalam keadaan sia-sia. Faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari api neraka. Ini memberikan kesadaran akan pentingnya menyiapkan amalan dan selalu berlindung dari kejelekan api neraka. Dari kejelekan api neraka. Sebab pada hari kiamat, kalau seorang hamba tidak masuk ke dalam api neraka, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Hanya dua hal yang dia pilih. Maka pilihan ini yang menentukannya adalah amalannya di dunia. Bagaimana dia beramal dan berperilaku di dunia ini. Apabila dia semangat dengan amalan yang baik, giat dengan ketaatan, selalu berada di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka inilah yang dijamin di dalam ayat-ayat. Tapi sebaliknya, siapa yang keluar dari hal tersebut, maka mereka inilah yang justru mencelakakan dirinya sendiri. Iya, mereka ini yang justru mencelakakan dirinya sendiri. Rabbana ma khalaqata hadha batila, subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan seluruh hal ini batilan, sia-sia. Faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari siksaan api neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Wahai Rabb kami, sesungguhnya siapa yang engkau masukkan ke dalam api neraka, sungguh engkau telah menghinakannya. Sungguh engkau telah menghinakannya. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Perhatikan di sini. Ya, diterangkan bahwa siapa yang masuk ke dalam neraka, itu artinya Allah telah menghinakannya. Iya. Dan siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak akan mungkin ada yang bisa memuliakannya. Allah firman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak akan mungkin ada yang bisa memuliakannya. Kehinaan yang dia dapatkan itu akibat perbuatannya sendiri. Ya. Karena dia sendiri yang menempuh jalan-jalan yang mengantarnya kepada neraka. Maka Allah menghinakannya dengan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Karena itu diisyaratkan di belakang ayat, apa sebab kehinaan? Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan orang yang zalim itu tidak memiliki penolong-penolong. Karena kezaliman yang dia lakukan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahaya dari kezaliman itu. Kezaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu kezaliman. Dan kezaliman banyak bentuknya. Ada kezaliman yang merupakan dosa yang tidak diampuni. Ini kalau kezaliman itu sifatnya perbuatan kisyik, perbuatan syirik akbar yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah dalam ibadah maupun selainnya. Iya. Maka kezaliman yang terbesar adalah kesyirikan. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Innasyirka la zulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang kedua ada kezaliman yang sifatnya perbuatan zalim yang dilakukan oleh hamba, dia menyelisihi perintah antara dia dan antara Allah. Selain dari perbuatan kesyirikan. Inilah dosa-dosa selain dari kesyirikan. Dosa-dosa selain dari kesyirikan ini diampuni bagi seorang hamba, ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian kezaliman yang ketiga adalah kezaliman yang terjadi antara sesama makhluk. Kezaliman yang terjadi antara sesama makhluk. Ya, apabila seorang makhluk berbuat zalim, ya, pada makhluk yang lainnya, apakah dalam bentuk aniaya atau dalam bentuk mengambil hak, merampas hak orang lain, ya, dan selainnya dari perbuatan kezaliman, maka seluruh hal ini dari perkara yang harus dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tu'addunna al-huququ ila ahliha hatta yuqadu lisyatil jalha'i min syatil qarna. Sungguh setiap hak itu akan dikembalikan kepada pemiliknya sampai kambing yang patah tanduknya meminta pertanggungjawaban kepada kambing yang mematahkannya. Antara hewan ternak saja dihisab, dikisas pada hari kiamat. Apalagi antara sesama manusia yang diberi akal, diberi tuntunan, dan mereka berbuat kezaliman antara mereka dengan sebagian yang lainnya. Iya. Maka ini adalah bentuk-bentuk dari kezaliman. Dan orang yang zalim tidak ada penolong baginya pada hari kiamat. وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارُ. Iya. Kemudian dalam kelanjutan ayat, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami mendengar munadi, ya, mendengar ada yang menyeru, ya, lil iman, untuk keimanan. Dan seruan kepada keimanan ini kita dengarkan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang dibaca. Dan seruan dari keimanan kita dengarkan dari hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semuanya adalah seruan kepada keimanan. Di dalamnya diperintah aminu bi rabbikum, hendaknya kalian beriman kepada Rabb kalian. Iya. Maka ini memberikan kepada kita pengertian bahwa salah satu dan pokok dari agama ini adalah seruan untuk beriman. Beriman kepada Rabb kalian. Dan keimanan itu luas pembahasannya. Seluruh makna agama dibangun di atas makna keimanan. Banyak cabang-cabang dari keimanan. Ada rukun-rukun iman yang 6. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada para rasul, keimanan kepada kitab-kitab, keimanan kepada hari akhirat, dan keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Dan ada cabang-cabang keimanan. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha'an at-tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling bawahnya dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Iya, maka keimanan sangat luas cakupannya. Maka di sini orang yang beriman berdoa kepada Allah bahwa mereka mendengar keimanan, seruan keimanan. Fa amanna. Kami menjawabnya. Kami beriman. Fa amanna. Ya. Innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Ya. Dan ini dari bentuk tawassul dengan amalan salih. Ia menyebutkan amalan salihnya, kemudian ia bertawassul kepada Allah. Kalau memang itu adalah amalan yang salih, maka ampunilah dosa-dosa kami dan gugurkanlah kesalahan-kesalahan kami dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Bersama orang-orang yang baik. Dan ini adalah tujuan-tujuan yang mulia. Ya, dari kehidupan, mencari pengampunan Allah. Ya, ini dari tugas dalam kehidupan adalah mencari pengampunan Allah. Sebab setiap manusia tidak dilepas dari kesalahan. Dia perlu kepada pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan di dalam syariat kita ada pembahasan yang ditulis oleh para ulama dalam buku-buku tersendiri, yaitu sebab-sebab pengampunan. Karena ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang menyebabkan hamba itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaffir anna sayyiatina, dan gugurkanlah kesalahan-kesalahan kami. Ada mukaffirat, ada penggugur-penggugur dosa, amalan-amalan yang akan menggugurkan dosa. Ya, sebab dosa itu digugurkan, kadang ia memohon kepada Allah untuk diampuni. Dan kadang dosa itu digugurkan karena dia berbuat amalan yang amalan itu menggugurkan dosa yang dia lakukan. Ya. Kemudian watawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ya, terdapat di dalamnya tambih peringatan bahwa seorang hamba hendaknya selalu beramal dengan amalan-amalan orang-orang yang salih, amalan orang-orang yang baik, agar supaya ia diwafatkan sebagaimana diwafatkannya orang-orang yang baik. Ya, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik itu pula. Ya. Dan ini semuanya tidak cukup dengan ucapan, tidak cukup dengan perkataan, tapi harus direalisasikan di dalam perbuatan. Harus ada wujudnya di dalam warna kehidupan ini. Ya. Bagaimana seorang itu beramal, mendekatkannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhkannya dari api neraka, amalan orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di kelanjutan doa, Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah. Juga doa yang sangat agung. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan melalui para rasulmu. Ya. Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulik. Ya. Wahai Rabb kami, berikanlah apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui rasulmu. Memohon kepada Allah janji, dan Allah tidak pernah menyelisih janji. Apa yang dijanjikan oleh para rasul akan didapatkan. Karena dia beragama dengan baik, melakukan amalan ketaatan, itu pasti akan dia dapatkan. Cuma di sini permohonan agar supaya seorang hamba itu diberikan taufik beramal dengan amalan yang baik. Dengan amalan yang baik ini sesuai dengan ketentuan Ar-Rasul, maka mereka mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan. Kemudian doa berikutnya, wala tukhzina yawmal qiyamah, dan janganlah Engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Ya, ini doa yang sangat agung. Doa yang dibaca oleh para nabi dan para rasul, dibaca oleh kaum mukminin. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, "Wala tukhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Ya Allah, janganlah Engkau menghinakan aku. Janganlah Engkau menghinakan saya pada hari manusia dibangkitkan, hari tidak ada harta dan tidak ada anak-anak yang bermanfaat. Ya, kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Iya. Dan ini juga doa kaum mukminin. Doa kaum mukminin. Wala tukhzina yawmal qiyamah. Janganlah Engkau menghinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyelisihi janji. Maka ini adalah ayat-ayat yang sangat agung. Ya, seharusnya kita cermati dan kita perhatikan. Disimpulkan darinya beberapa kaidah di dalam kehidupan. Yang pertama, bahwa seorang hamba itu hendaknya selalu bertafakkur, selalu memperhatikan, ya, bagaimana penciptaannya di muka bumi ini, bagaimana penciptaan langit dan bumi, persilih gantian siang dan malam, dan ayat-ayat yang lainnya dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian yang kedua, dan yang paling besarnya, bahwa tafakkurnya tersebut itu mengarahkannya kepada keimanan yang sangat kuat kepada Allah, memberikan kepadanya kesadaran bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, memberikan kepadanya kesadaran bahwa pada hari kiamat ada kehidupan yang mungkin saja seorang itu beruntung dan mungkin seorang itu merugi. Dan di dalam ayat juga terdapat di dalamnya peringatan-peringatan bahwa seorang hamba hendaknya selalu menempuh sebab-sebab, amalan-amalan, jalan-jalan yang menyebabkan dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang dihinakan. Dan ini semuanya ada ketentuan-ketentuannya. Ya, seorang harus mengetahui apa jalan-jalan yang akan memuliakannya. Dan seorang hamba harus mengetahui apa amalan-amalan yang bisa menghinakannya. Sebab syariat kita ini menjelaskan segala perkara. Menjelaskan segala perkara. Yang diterangkan di dalam syariat bukan jalan yang baik saja. Ya. Bahkan yang diterangkan di dalam syariat dua hal. Jalan yang baik dan jalan yang jelek. Jalan yang baik untuk diikuti. Jalan yang jelek diterangkan untuk dihindari. Untuk dihindari. Allah berfirman tentang penciptaan manusia, wahadainahun najdain. Kami berikan hidayah kepadanya, kepada dua jalan. Dua jalan, jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Semuanya diterangkan. Ya. Dan Allah berfirman, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya, lalu kami berikan ilham. Allah berikan ilham kepadanya, kepada jalan kefajirannya atau jalan ketakwaannya. Ada dua jalan diterangkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, iya. Wakadzalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin. Demikianlah kami merinci ayat-ayat supaya tampak dengan sangat jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Maka harus diketahui bahwa syariat kita telah menjelaskan segala sesuatu. Tidak ada yang ditelantarkan. Tidak ada yang ditelantarkan. Jalan yang baik diterangkan untuk diikuti. Jalan yang keliru diingatkan untuk dihindari. Jangan sampai ada yang jatuh di dalamnya. Karena itulah kewajiban kita semua adalah hendaknya kita bersemangat untuk mempelajari agama ini. Untuk menuntut dari ilmu agama apa yang dengannya seorang hamba itu menjaga kehidupannya. Apa yang dengannya seorang hamba mengenal jalan-jalan petunjuk dan menghindari jalan-jalan kesesatan. Dia mempelajari ilmu apa yang mengangkat kewajibannya, melepaskan tanggung jawabnya. Sebab ada dari sebagian ilmu agama yang tidak diberi udur bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya. Tidak diberi udur bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya. Apalagi dia hidup di tengah kaum muslimin. Ya, dia hidup di tengah adanya ulama yang bisa memberikan petunjuk, bisa mengajarkan kepadanya. Maka ini tidak ada udur baginya dia datang pada hari kiamat. Dia berkata, wahai Rabbku, saya tidak mengetahui. Ya, saya jahil. Tidak ada udur baginya dalam hal ini. Karena dia hidup di tengah kaum muslimin. Dia mampu untuk belajar. Ya, namun dia tidak mempelajarinya. Maka sebagian dari ilmu ada yang sifatnya wajib. Ya, perkara yang harus dipertanggungjawabkan. Dan sebagian dari ilmu sifatnya adalah sunnah. Ya, ada yang merupakan fardu kifayah. Dari merupakan sunnah mu'akkadah. Ini adalah hal-hal yang hendaknya selalu kita perhatikan dan selalu kita renungi. Kemudian di dalam ayat juga terdapat di dalamnya anjuran untuk selalu bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, dijaga dari api neraka, digugurkan dosa-dosa, diampuni segala kesalahan. Iya, ini beberapa penjelasan terhadap kandungan ayat-ayat mulia di akhir surah Ali Imran. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, memberikan petunjuk dan hidayah kepada jalan yang lurus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua dari ulul albab yang selalu mengingat kepadanya, selalu mengarah kepada kebaikan dan ketakwaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.